Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, disetorkan matan yang kemarin kita ambil terlebih dahulu, karena sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu seputar fi'il dan hukum-hukumnya. Baik itu fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan rincian-rincian yang ada di dalamnya. Tafadhal barakallahu fiik. Naam barakallahu fiik, kita lanjutkan. Qala al-muallif ashabahullah, kita artikan pantunnya dulu. Pembahasan yang baru. Wa fi'lu amrin wa mudhiyan buniya wa a'rabu mudari'an in'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin. Artinya fi'l amr dan fi'l madhi itu dua-duanya dimabnikan. Jadi enggak ada fi'il amr itu yang mu'rab itu enggak ada, semuanya mabni. Begitu pula fi'il madhi, semuanya mabni, enggak ada yang mu'rab sama sekali. Wa a'rabu mudhari'an in 'ariya. Dan mereka meng-i'rab mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab ya, in 'ariya jika kedua-duanya jika apa? Barakallahu fiik. Jika fi'il mudhari' itu kosong. 'Ariya itu tajarrada, kosong. Kosong dari apa? Min nuni taukidin mubasyirin. Kosong dari bersambungnya nun taukid secara langsung. Ucapan secara langsung ini penting ya, karena ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tapi enggak langsungan. Ada apa? Penghalangnya seperti wawu jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Atau na'am, alif isnain atau ya al-mu'annatsul khatabah. Nanti kalau fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid gak langsungan itu bukan mabni tapi mu'rab. Sudah dipahami ya? Jadi kalau ditanya kapan fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid tapi mabni, kalau langsungan mubasyirah, langsung sambungnya itu. Contohnya yadhabu yadhabanna, langsungan atau tidak Abdurrahman itu? Langsungan. Tapi kalau dah yadhabuna yadhabuna na'am barakallahu fiik. Afwan, bisa lanjutkan sebentar. Kalau yadhabuna itu kan ada waw jamaah di situ ya. Coba bayangkan dulu ya, ada waw jamaah yadhabuna. Antum mau kasih nun taukid kan, kalau sakila kan nun taukidnya kan nanti double. Yadhabunanna. Ya naam. Yadhabunanna. Nah, di situ nanti ada banyak pembuangan. Nah, barakallahu fiik, ada banyak pembuangan. Naam. Orang Arab benci likarahiyat tawali amsal, berhenti. Benci kalau berantetnya tiga huruf yang sama. Nun, nun, nun misalkan. Benci. Akhirnya dibuanglah nun di situ. Ya. Yang dibuang nun yang mana? Nun yang tanda na barakallahu fiik nam rafa'. Jadi bacanya yadhabun liltiqa'i sakinah di situ. Bertemunya dua sukun. Ya, nanti harus tak gambarkan, kalau enggak gambarkan sulit nanti. Nah, barakallahu fiik. Jadi kita baca dulu ya. Akhirnya dibuang apanya? Yang lebih berhak untuk dibuang apanya? Wawunya atau nunnya? Wawu huruf sahih, wawu huruf ilafan, nun huruf sahih. yang lebih berhak dibuang apanya? Ya tentunya huruf illah, bacanya yadhabunna. Yadhabunna. Nah, yadhabunna itu di situ walaupun ada tasydid nun taukid, tapi dia bukan mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena tidak mubasyir. Lah kenapa dikatakan tidak mubasyir? Karena ada penghalangnya wawu jamaah. Paham? Kecuali ketika berhadapan dengan alif tasniyah, itu enggak boleh dibuang alifnya. Karena kalau antum buang alifnya nanti akan tersamarkan hasal iltibas bainal mufrad wal musanna. Sehingga kalau ada alifnya tetap yadhaban, yadhaban. Paham ya? Enggak boleh yadhabanna, enggak boleh itu. Alifnya tetap ada. Kalau ya muannats mukhatabah bagaimana dibuang? Paham ya? Dibuang yadhabinna itu. Mafhum shalah? Ya na'am barakallahu fiik. Jadi syaratnya mubasyir, langsung. Ini penting sekali ini ya. Karena kalau enggak langsungan ada penghalangnya wal jamaah atau alif tasniyah atau ya al muannats mukhatabah, walaupun itu bersambung dengan nun taukid tetap mu'rab tidak mabni. Mafhum shalah? Kalau digambarkan di benak antum yadhhabu. Yadhhabu dikasih nun taukid. Yadhabanna. Itu sakilah, kalau khafifah yadhaban. Langsungan. Naam, nanti ada gambarkan di akhir nantinya biar tambah jelas. Kemudian wa min nuni inasin kayaru'na manfutin, dan mereka mengi'rab fi'il mudhari. Kapan itu? Kalau kosong dari nun taukid yang bersambung langsung dan kosong dari nun inas. Nun inas sama nun niswah sama. Nun inas, nun niswah itu sama. Naam. Contohnya kayaru'na manfutin. Para wanita itu takut terhadap orang yang terfitnah. Paham ya? Karena biasanya kalau orang terfitnah itu ngikutin terus, mengikutin wanita tersebut sehingga takut para wanita. Naam. Contoh kita lewati bersama, para wanita itu kan sumber fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Nanti sebutkan sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau bahas nahwu enggak nahwu saja, tapi beliau juga mengikutkan faedah-faedah yang berkaitan masalah nahwu. Jadi nanti contoh ini pun sama beliau dikasih dalil nanti. Paham ya? Nah, yang beliau bawakan dalilnya nanti adalah fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisaa. Naam. Beliau bawakan hadis tersebut ketika bahas yaru'na manfutin. Ya, seperti itu. Halaman 99. Nanti kamu lihat, nanti kita lewati. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, semua fi'il madhi mabni, enggak ada yang mu'rab. Itu kaidah ya. Dan semua fi'il amr mabni, enggak ada yang mu'rab. Kalau fi'il mudhari' bagaimana? Semuanya mu'rab kecuali, ya gitu caranya. Kalau fi'il mudhari' semuanya apa? Mu'rab kecuali dua. Kapan itu? Ketika bersambung dengan nun niswah atau nun inas. Yang kedua ketika bersambung dengan apa? Nun taukid mubasyirah. Nun taukid secara langsung, secara langsung. Naam. Jadi ucapan mubasyirah penting nih ya. Ucapan mubasyirah penting secara langsung. Berarti kalau enggak secara langsung bagaimana? Ya mu'rab. Kapan enggak secara langsung? Kalau ada penghalangnya. Penghalangnya apa tadi? Imamul jamaah atau alif tasniyah atau apa? Ya al-mu'anasah al-mukhatabah. Bisa dipahami? Kita baca. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qawluhu wa fi'lu amrin wa mudhiyan buniya. Fi'lul amr mabniyun. Wa fi'l madhi mabniyun. Fi'l amr mabni. Fi'l madhi mabni. Wal alif fi buniya li tasniyah. Dua-duanya dimabnikan. Alifnya tasniyah itu ya. Li'anna ta'udu al-isnain. Dikarenakan alif di situ kembali kepada dua. Apa itu dua? Madhi dan amr. Fa fi'lul amri mabniyun. Maka fi'l amr mabni. Cuman apa kaidahnya yang kita lewati dulu? Fi'l amr. Pantunnya apa pantunnya? Mesti ingat antum? Fil amr mabni atas apa? Ingat antum pantunnya? Apa? Wal amru? Naam. Ayya. Man yafhamu. Wal amru mabniyun ala ma yudzamu bihi. Mudhari'uhu ayya man yafhamu. Paham ya? Jadi fil amr itu dia dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang madzum. Jadi kalau antum mau lihat mabni atas apa ya, lihat mudhari'nya. Kalau mudhari'nya madzum dengan sukun, berarti fi'il amrnya apa? Mabniun lis sukun. lam yadhhab, misalkan. Berarti fi'il amarnya idhhab. Paham? Kemudian kalau fi'il mudhari'nya majzum dengan hatfun nun, lam tadhhabu. Berarti fi'il amarnya idhhabu, mabniun ala hatfun nun, caranya gitu. Kalau fi'il mudhari'nya majzumnya dengan membuang huruf illah, lam tarmi, lam tad'u, berarti fi'il mudhari', fi'il amarnya mabniun ala hatfi fi'il illah, ud'u, irmi. Mafhum insyaallah? Wa kaidah tadi dihafalkan. Wal amru mabniun ala ma yuzzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang majzum. Mafhum? Seperti fi'il mudhari' majzum. Na'am. Barakallahu fikum. Di sana ada khilaf, para ulama menjelaskan aslinya fi'il itu cuma dua katanya. Fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Nah, fi'il amr bagaimana? Fi'il amr itu terlahirkan dari fi'il mudhari' katanya. Itu terlalu takaluf, terlalu berlebihan. Kenapa? Atau terlalu membebankan. Kenapa? Karena nanti harus prosesnya panjang. Jadi contohnya idrib, itu enggak aslinya idrib, dari kata litadrib katanya. Nah, seperti itu. Nanti diproses, dibuang itu lamul amrnya, dibuang ininya, kemudian barakallahu fik litadrib, karena dibuang lamul amr, tadrib sudah ada kemiripan mudhari' dan amr, biar enggak kemiripan dibuang ta'nya, biar bisa dibaca dikasih hamzah wasl. Panjang prosesnya. Kita katakan fi'il terbagi menjadi tiga, selesai. Nah, mudhari', madhi, madhi, mudhari', amr. Nah, kita lihat di sini barakallahu fik wakila mu'rabun. Ya kan? Ada yang mengatakan fi'il amr itu mu'rab. Paham belum ini? Ini yang berdasarkan pendapat yang mengatakan fi'il amr itu aslinya fi'il mudhari' itu loh. Aslinya kayak gini aslinya. Contohnya idrib. Itu aslinya ulit tadrib katanya. Sehingga gak ada fi'il amr aslinya. Ulit tadrib karena nah barakallahu fiik. Nah, untuk menjadi fi'il amr dibuanglah lam ini. Khafifan katanya. Buang. Akhirnya tersamarkan antara fi'il mudhari' fi'il amr. Diapakan? Dibuang ta'nya juga. Akhirnya enggak bisa dibaca dikasih hamzah wasl, idrib. Panjang prosesnya. Nah. Sehingga katanya fi'il mu'rab li tadrib itu aslinya. Kita lihat. Wa huwa qaulul kufiyyin, yang mana itu adalah pendapatnya ahlu kufah kufiyun. Wassahih ana mabni, yang sahih dia mabni, na'am. Wa yubna ala ma yudzamu bihi mudhari'uhu, ini garis ini ya. Dia itu dimabnikan sesuai dengan apa? Na'am fi'il mudhari' yang majzum. Amlum. Nah, tergantung dengan apa? Fi'il mudhari' itu dijazm dengan apa? Kalau fi'il mudhari' idza kana al-mudhari' majzuman bisukun, fal amru mabniun ala sukun. Wa idza kana al-mudhari'u majzuman bihadfin nun, fal amru mabniun ala hadfin nun. Wa idza kana al-mudhari'u majzuman bihadfi harfil illah, fal amru mabniun ala hadfi harfil illah. Mafhum insyaallah? Sudah kita lewati berkali-kali. Fa in kana mudhari'u yuzzamu bisukun fa huwa mabniun ala sukun, wa in kana mudhari'u yuzzamu bihadfi harfil illah aw hadfin nun fa huwa kadhalik mabniun ala hadfi harfil illah aw hadfin nun wa yubna aidan ala al-fathhi. Berarti fi'il amr ada yang dimabni ala fathhi. Ada. Ada Hasan. Kata beliau, wa yubna aidan ala al-fathhi. Dan fi'il amr kadang kala dimabnikan di atas fathah juga. Berarti ada. Ada kapan itu? Ketika bersambung dengan nun. Nun taukid idhabanna. Ya enggak? Ijlisanna. Paham? Naam. Karena fi'il mudhari' juga demikian. Ketika bersambung nun taukid mabni atau tidak Abdullah? Mabni. Naam, seperti itu. Kemudian barakallahu fiik. Kata beliau, idzan fil amr mabniun ala arba'ati asya. Berarti kalau seperti itu kesimpulannya fil amr itu mabni di atas empat perkara. Al awal pertama, yubni ala fathhi. Dia dimabnikan di atas fathah. Kapan itu? Idza tasrat bihi nun taukid. Masyaallah. Apabila bersama nun taukid. Misal idhabanna wadribanna wasma'anna. Bagaimana cara mengirapnya? Fi'lu amrin mabniyun ala fathi litisalihi min at-taukid wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta wa nun at-taukid jangan keliru wa nun at-taukid harfun mabniyun ala fathi la ma'al i'rab. Jadi nun taukid bukan isim ya, huruf dia. Beda sama nun inas. Kalau nun inas itu dia isim, domir. Itu bedanya. Jadi jangan keliru. Nanti kalau antum disuruh i'rab, kalau nun taukid antum bilang domirun mutasilun, gagal paham. Kalau nun taukid harfun mabniun ala apa? Alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Setiap huruf mabni, enggak ada yang mu'rab. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana, itu kaidahnya. Kita lihat sini, fal ainu maftuhatun litisali fi'il bin nun taukid, maka ainnya di situ di fathah karena bersambungnya fi'il dengan nun taukid. Asani naam asani yubna ala hadfi akhirih, dia dimabnikan di atas sama membuang huruf akhirnya, membuang huruf akhirnya. In kana akhiru harfa illah, jika akhirnya huruf illah, famatsalan sebagai contoh, lau amarta ahadan an yuzakkiya, kalau kamu memerintahkan seseorang untuk menunaikan zakat, taqul lahu zakki malak, zakatilah hartamu, kan gitu. Naam zakki malak, naam zakatilah hartamu, ini berarti zakki, lihat zakki. Itu berarti nanti bagaimana i'rabnya? Fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah, gitu. Paham ya? Nah, wahya, apa wahya? Al-ya wal kasratu dalilun alaiha. Itu i'rab sempurna seperti itu. Jadi kasrah yang nampak itu dalil yang menunjukkan bahasanya yang dibuang huruf ya, gitu loh. Mahfumatur rahman, sudah kita lewati semua i'rabnya. Wa asluha zakki bilya, li'anha man min zakka yuzakki, karena dia diambil dari kata zakka yuzakki. Mafhum seperti itu. Fahudi faharful ya, maka dibuang huruf ya-nya, li'annahu mu'talun, karena dia mu'tal. Wa tabqal kasrah, dan barakallahu fik, tersisa dalam keadaan di kasrah akhirannya. Naam wa kadzalika law amnam. Mafhum ya? Wa kadzalika law amarta insanan bis-shalah, demikian pula seperti itu pula kalau engkau perintahkan seorang itu salat, fa innaka taqulu lahu shalli salli, paham ya? Nah, bukan salli, itu kalau perempuan. Laki-laki salli, aneh itu. Nah, fa inna kataqulu lahu salli, fa hadafna akhir al-fi'il, maka kita membuang akhir fi'il. Wa tabaqal kasrah, dalam keadaan tetap apa barakallahu fiik, dalam kondisi dia di kasrah akhirannya. Nah, wa misluhuma irmi, contoh yang semisal keduanya irmi. Paham ya? Itu juga sama, irmi, irmi itu aslinya. Walau amarta insana berdoa, takulul udu. Dan kalau seandainya kau perintahkan seorang untuk berdoa, maka kau katakan juga kepada dia, udu. Dibuang enggak wawunya, Abdul Rahman? Naam. Bihadfil wawi, dengan membuang huruf wawu. Wabakoi dhammah, dan membiarkan di dhammah akhirannya. Alal ain, di atas ain tersebut. Walau amarta insana bisa'i, nah bisa'i. Dan kalau seandainya kau perintahkan seorang untuk apa? Nah barakallahu fiik, nah berlari atau berjalan, fa innaka taqullahu is'a. Larilah. Ayo. Jalanlah dengan tepatan itu. Bi hadfil alif dan buang alif wa baqail fathah ala harfil ain, dan nah barakallahu fiik, nah tetap apa? Ada fathah di atas huruf ain tersebut. Mafhum? Nah membiarkan di fathah di atas huruf ain tersebut karena fathah dhammah kasrah itu dalil yang menunjukkan huruf apa yang dibuang itu loh. Kalau dhamma berarti yang huruf yang dibuang apa? Wawu. Kalau di fathah berarti huruf yang dibuang apa? Alif. Kalau di kasrah akhirnya berarti huruf yang dibuang apa? Ya. Makanya ada tambahan wal kasratu dalilun 'alaiha. Wal fathatu dalilun 'alaiha. Wa dhammatu dalilun 'alaiha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya huruf illah itu lah yang dibuang, huruf wawu misalkan. Mafhum soalan ini ya? Naam. As-salisu yang ketiga, yubna ala hadfi harfil i'rab, mabni di atas sama membuang huruf i'rabnya. Huruf i'rab itu maksudnya apa sih? Huruf i'rab maksudnya apa? Ya tanda rafa itu, ini nanti terjadi pada apa? Pada fiil-fiil yang dikenal dengan apa? Al-amsilatul khamsah. Al-amsilatul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Paham? Ewa, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya'ta, ya'ta, ta. Itu diingat-ingat tuh. Namanya al-amsilatul khamsah. Kenapa? Kita lewati dulu ya, faedahnya. Dikondisikan jawabannya. Kenapa kita lebih memilih ungkapan al-amsilatul khamsah daripada al-afalul khamsah? Coba, masih ingat ya jawabannya. Esan. Kenapa kita gak katakan fi'il-fi'il yang lima, tapi contoh-contoh yang lima? Li'annaha ibaratun alil amsilah faqat. Li'annaha ibaratun alil amsilah faqat. Walaysat af'alan bi'ahyaniha. Itu jawabannya. Karena dia itu sekedar contoh saja. Sekedar contoh dan bukan fi'il yang lima itu saja seradatnya. Fi'il semuanya bisa. Intinya, berarti apa definisinya? Kullu fi'ilin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru mu'anas mukhatabah. Itulah definisi al-amsilatul khamsah. Sehingga kalau antum katakan al-afalu khamsah, seakan-akan batasi bahwa fi'il cuma lima to'. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Padahal lima itu bukan fi'il seradatnya. Itu hanya sekedar contoh. Contoh tentang fi'il mudhari' yang bersambung dengan maul jama'ah, atau bersambung dengan alif tasniyah, atau yang bersambung dengan apa? Ya mu'annas mukhatabah. Paham ya? Bikhilafi al-asma' sittah. Berbeda dengan isim-isim yang enam. Fa'innaha asma' bi'ayaniha. Maka itu isim seradatnya. Enggak boleh bikin sendiri. Kita buka. Enggak bisa. Kolamuka. Enggak bisa. Ya harus itu. Abuka, akhuka, amukifuka, dhumalin, hanuk. Itu tak. Paham ya? Tapi kalau fi'il ini, lima fi'il ini, apakah hanya lima itu saja? Tidak. Wahia ibaratun anil amsilah faqat. Walidhalika sumyat bil amsilatil khamsah. Mahfum. Li'anah laisat af'alan bi'a'yaniha. Mahfum. Wa innama ibarah anil amsilah faqat. Likulli fi'il mudhari' aladhi ittasala bihi nunul aladhi ittasala bihi wal jama'ah au al-tasniyah au ya'al mu'anathan khatabah. Jadi nanti tanya definisinya apa amsilatul khamsah itu tadi itu kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamir mu'anatsah al-mukhatabah aw dhamir al-mu'anatsah al-mukhatabah. Kita lihat yang ketiga adalah mabni di atas apa membuang huruf i'rabnya wa huwa nun idza ittasala bihi alif al-isnain aw al-jama'ah aw al-mukhatabah yang seringnya i'rabnya dikenal dengan apa i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat raf'ihi thubutun nun. Itu yang tanda rafa'nya thubutun nun, nanti ketika dia nah majzum dengan membuang nun, makanya fi'l amrnya mabniyun 'ala hatfi an-nun. Itu loh hum na'am. Fa idza aratta amra itsnain bil qiyam, maka apabila engkau menginginkan merintahkan dua orang untuk berdiri, faqul quma quma. Itu paham ya? Lah kok ada muncul wawu ya? Padahal ketika mufrad kum. Gimana ini Abdullah ini? Eh? Kuma. Kok muncul lagi? Lah ketika mufrad kan kum, lihat ini. Kum. Kok ketika musana jama kok muncul? Kuma. Kumu. Wawu mana ini? Wawu apa itu? Wawu apa Abdullah? Oh jamaah, ku ma, oh jamaah, yang ku itu ku, itu enggak beda, ku, nah, muncul kan, eh, wow asli yang perubahan dari alif kan, alif kan aslinya wawu, paham ya, koma, kawama, nah ketika mufrad kenapa kawamanya hilang, lil dikai, sakinah yang bertemu dua suku, asli kum, itu enggak mungkin, wa ilah aslinya ukwum, uf'ul uqwum kalau dari musarat uqwum hasilnya gini ayo prosesnya bagaimana uf'ul uqwum prosesnya proses pertama uf'ul di sana ada kaedah aina ahak bil harokah mana yang lebih berhak mendapatkan harokat huruf sahih atau huruf illah kita katakan huruf sahih karena itu yang berhak maka dinakal harokat doma dipindah ke mim Jadi bacanya apa? Hukum atau apa ya? Na'am barakallahu fiik, harakat wawu dengan harakat qaf. Qaf ini kan sukun huruf sahih. Wawu huruf illah. Yang berhak mendapatkan harakat yang mana isan? Huruf sahih huruf illah. Maka nakal dhammah di atas wawu dibedah di atas qaf. Bacanya hukum. Lihat dulu. Hukum. Tragedi berikutnya bertemunya dua sukun. Wawu sukun, mim juga sukun. Yang patut atau yang layak dibuang yang mana huruf ilahnya? Artinya hukum hewa. Tragedi berikutnya kok menjadi hukum bagaimana? Karena hamzah wasl didatangkan untuk membaca saja. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalau sudah bisa dibaca enggak perlu kan hamzah wasl, buang hamzah wasl-nya hukum itu. Nah, itu. Jadi timbangannya uful kembali ke hukum asal. Kita lihat sini barakallahu fi. Quma fi'lu amri mabniyun ala hatin nun wal alif fa'ilun aywa dhamir muttasil mabni sukun wal rafin fa'il wa idza amarta jama'atan biqiyam, dan apabila kamu perintahkan jamaah sekelompok orang untuk berdiri faqul qumu, i'rabnya fi'lu amrin mabniyun ala hatin nun wal waw fa'ilun aywa nam dhamir muttasil mabni sukun wal rafin fa'il mahali rafin fa'il wa idza aradta an ta'mur imra'atan biqiyam faqul, dan jika engkau menginginkan perintahkan seorang wanita untuk berdiri, maka ucapkanlah qumi, sama i'rabnya fi'lun fi'lun amr mabniil hatfin nun wal ya' dhamirun muttasilun mabniil sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya ada perkata Allah ta'ala, ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqin. Syahadnya mana? Uqnuti wasjudi warka'i. Fa hadhi af'alun mabniyyatun ala hatfin nun wal ya fa'ilun fi mahalli raf'in. Kita baca yang terakhir ya. Ar-rabi' yang keempat, yubna 'ala as-sukun fi ma 'ada dhalik. Selain itu berarti fi'il amrnya mabni as-sukun. Fa idza amarta wahidan faqulta isma'. Kalau kau perintahkan satu orang laki-laki, kamu katakan isma'. Nah, cuman bedanya kalau pas mufrad dia fa'ilnya enggak nampak. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fihi jawazan atau wujuban Abdurrahman? Wujuban takdiruhu anta. Ketika mufrad enggak nampak dia. Wujuban mustatir wujuban. Ketika musanna jama' atau mu'anas nampak atau tidak? Nampak. Isma' isma'a, isma'u, isma'i, na'am. Wa idza amarta jama'atan niswatan qulta isma'na. Jika kau perintahkan jama'ah sekelompok dari kalangan wanita, engkau katakan isma'na. Berarti isma'na fi'lu amrin mabniil sukun litisali bi nunin niswah atau bi nunin inas. Wa minhu qala ta'ala waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Qarna berarti fi'il apa sih Abdurrahman? Fi'il amr mabniun 'ala sukun litisali bi nunin nunil inas. Nah, nunil inas harfun atau ismun? Ismun. Nun taukid harfun atau ismun ihsan? Harfun. Jangan tertukar ya. Nah, barakallahu seperti itu. Ini masih panjang, sebenarnya masih panjang ya, karena kaitannya masalah barakallahu fiik pembahasan seputar apa barakallahu fiik seputar nam membikin cara membikin fi'il amr. Paham ya? Yang sebagian mereka berpendapat fi'il amr itu aslinya enggak ada. Yang ada itu mudhari' sama madhi saja. Tapi pendapat yang sahih ada tiga ya. Fi'il madhi, mudhari' sama amr. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah, besok instarkan yang disetorkan barakallahu fiik masih itu ya, masih tiga itu. 18, 19, 20. Naam, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.